Sayang. Iya, Mas. Aduh, paling enak emang pacaran, dapat makan. Enak sih. Hah? Kalau gue, Mak. Kenapa? Gagah. Alah, lu. Lu kan biasa makan sama gue di restoran, apa? Kenapa, Mas Jojo? Makan jengkol aja nyelip. Oh. Barangan lu, jengkol. Nyelipnya di mana, Mas? Di hidung deh nih. Desi, salahmu ngomong nyelip. Sayang? Iya, Mas. Enak ya? Enak sekali. Masakannya pinter. Jan, tadi apa tuh ikan asin? Iya, yang dibakar. Iya. Kok kayaknya kurang matang? Orang gua sundut doang. Jadi kok makan ikan mentah? Ya apa yang penting kan luarnya gua sundut gitu. Padahal kecil lihat luarnya hangus, dalamnya kok keras. Ya namanya orang dibakar kan gitu. Mana gua tahu kenapa dia gak matang di dalam. Kan gua suruh matang, gua udah sundut. Tapi Mas, justru ikan yang setengah matang tuh yang enak ya, Mas. Percaya enggak? Suci mah tahu. Hah? Terus sebab kawat nyamuk lu. Apa nyamuk? Gua pan ada batok tuh. Batok gua bakar, gua sundutin aja. Kan makanya gua lama. Lu nungguin aja enggak? Tapi punya gua sih matang. Lu bakar sendiri. Hah? Lu bakar. Gua sih rada marongan apinya, orang api satu gua sundutin tertat-tertat gitu. Mas Jajan, itu pakai bumbu enggak? Apa? Pakai bumbu enggak? Cuman direndam air garam aja terus sama ini. Sama apa? Sama asem. Oh, sama asem. Yeah. Garam sama asem ya? Iya. Yeah. Oh, kok jadinya enak sekali ya? Iya. Yeah. Yang mana tuh? Yang makan yang mana? Lo yang ikan asin. Ikan asin, lo tahu tadi makan lo. Bukan, gue kalau sama ikan asin suka lupa. Iya, gue tahu. Gue gak biasa, bener. Gue tahu, iya bener. Ini gue rada pusing nih makan ikan asin. Oh, ngomong sekali lagi. Garpu gede no di belakang. Sembarangan aja lo. Mas Jajan. Oh, sambalnya tuh pakai cabe enggak, Mas? Oh, jelas. Pakai cabe. Pakai cabe? Pakai cabe terus digaremin, dikasih gula sedikit. Diulak deh. Enggak pakai terasi, Mas? Pakai. Oh, pakai. Pakai. Ya? Pakai udang-udang tua. Pakai udang tua. Iya, nah kita enggak tahu begitu nangkap udah pada bongkok begitu. Iya, udang. Hah? Udang semua juga bongkok. Ya gua kira sih dia binatang paling tertua gitu, gue ngerti gitu. Gue pakai itu enak tuh terasinya. Wah, wow, udah deh. Terasi dari mana, Mas? Dari toko. Oh, dari toko. Kita cari di tempat tukang lawan mah enggak ada tukang terasi. Mas Uu, duh, pikiran gue enggak enak amat nih. Yang penting hubungan kita ya, Mas ya. Tetap akrab untuk selamanya. Seperti kereta api bergandengan terus. Bagus. Bagus. Bagus. Uu, bagus ya. Nih. Kurang ajar, kamu kurang ajar. Pantesan, Pak Enuk, masak nasi sampai angus, rupanya perasaan gak enak. Tahu-tahu pacaran sama tuyul, kurang ngajar. Masih dikatain tuyul tuh, Mas. Mas, ini kita lapatin tuh, Mas. Ini kita lapatin sini yang bingung sendiri, tau gak? Mbok. Apa, Mbok? Kamu ikut kurang ajar lagi ya? Mbok. Hah? Maaf, enggak. Maaf. Bukan Mbok. Mbah apa? Mau nyapu ki? Mbah. Siapa kamu? Yang punya rumah setan. Kurang ajar. Kok dimarahin, Uk? Oh. Tangan Susi sakit sekali dah, bicep ya. Tenang. Ini kalau pegang kurang ajar. Aduh, kurang ajar. Oh. Yang dipijit kenapa lu yang jadi sewot ki? Panas emang siapa tuh? Siapa itu? Itu laki gue, lu tahu enggak? Ini si Uk. Kurang iya. Memang kenapa? Itu pacaran tuh, lihat. Ih, sambel. Pacaran itu kan keponakan gue. Iya, yang mau beli mobil. Keponakan. Mobil dari mana? Benar apa? Emang iya, dia kan lagi namu. Ini tuh udah lama gak pernah kemari. Lu kan gue yang kawinin dulu. Lu tau bener, lu udah lupa sama gue ya? Enak aja. Siapa itu? Keponakan ini, Jojo. Keponakan siapa bener? Iya, dia mau beli mobil. Iya gak? Ini tangannya kan sakit kegencet tadi. Benar. Kan begitu nafsu marah, Tante. Lu datang kemari, mesti gue ke apotek lagi nih. Coba, gue liat orangnya. Ya, iya, itu kan keponakannya. Keponakanmu? Iya. Kok mesra-mesra amat sih sama si Uu? Kok ngomongnya enak itu kayak orang pacaran? Ngomongnya enak, mesra. Sekarang kalau ngomong lu gue kan gak enak. Ini gimana? Kan sama-sama tamu. Dulu aja saya pacaran sama Uu kok gak pakai mesra begitu, main banting aja. Apa sekarang? kan kita kalau bertamu harus ngomong secara jauhan. Kan enggak enak ya Mas Uu ya. Betul. Kan kalau ngomong secara jauhan kan enggak kelihatan enak gitu. Ngomong lo kadal. Enak aja kamu. Enaknya aja. Benar apa itu? Itu ponakanmu ha? Ponakan. Betul. Om Jajan itu om saya kok Tante. Iya. Tapi kok kenapa harus marah-marah sih? Cemburu ya sama Sisi? Udah toh pasti dong cemburu. Hati saya enggak enak. Loh, jadi wanita tuh enggak boleh cepat cemburu. Ah, jangan ngomong cakepan siapa sama gua. Kalau Sisi sih sama Tante, jelas dong kalau cakep Tante daripada Sisi ya Mas Uu. Terang dong. Apa lagi lu? Apa iya apa lagi? Udah, laki lu kan lagi bertamu di sini. Enggak usah ini. Ya tapi kok lu enggak amat dalam enggak apa men keroyokan gitu. Hati saya enggak juga tahu enggak enak hati saya tahu enggak di rumah. Mau masak salah anak-anak nangis terus satu hari satu malam tuh nangis terus tahu enggak? Hati enggak enak. Rantek. Emangnya anjing bikin rantek. Lu enggak mau pusing. Sampai di ayunan jatuh. Jan. Salah sendiri lu, kain robek lu pakai. Jan. Beneran gue nyesel sama dia nih. Nyesel lu sih gara-gara kemerak kita naik kereta api kan. Apa lagi? Temu tukang nanas sih. Nanas kenal. Mas Uu, kalau udah jodoh tuh gak boleh nyesel, Mas. Oh enggak, sayang. Apa jodoh apa? Lu kan bener ya, Mas Uu ya? Apa jodoh apa? Berarti kan udah jodoh. Lu iya. Pasangan yang mesti menyesal. Orang saya juga kalau gak dibanting belum tentu mau sama si Uu. Apaan lu kan? Alah, apaan inget dong waktu. Jangan ribut di sini. Enggak, abis itu gue pokoknya. Biarin. Kumingat. Orang ke anak aja. Sekarang aja kamu roleh-roleh pergi. Enggak bilang. Diam, gue mau tanya. Lu pada ngehargain gak sih sama gue? Dia menghargai tapi dia begitu. Ini kan rumah gue. Ya berapa sih harganya? Enaknya aja. 75. Tante. Tante kok masih cepet marah terus sih? Orang Sisi kan gak ada apa-apanya sama Mas Uu. Gak ada apa-apanya. Ini keponakan gue. Dan Om Gita. Gue datang kemari. Maksudnya? Mobil sama gue. Mobil. Apaan? Mobil gimana? Om Jajan kan mau beliin mobil Sisi ya Om ya? Hah? Om Jajan kan mau beliin mobil Sisi kan? Iya, memang. 5. Jangan ikut campur kamu. Biar itu aja sama no, perempuan ano. Kenapa ikut campur kamu? Emang saya mau beliin mobil. 5. Banyak amat. Begitu maksudnya. Gue beliin mobil. Ayo, pulang. Jadi saya tuh udah senang. Oh, pulang. Lu juga ya. Ngobrol. Ntar mobilnya. Oh, jangan tergesa pulang dong. Tenang, mobilnya mau dilihat dulu. Ada lecet gak? Ayo, pulang. Enaknya aja udah kamu. Udah jangkrik. Tuh, di rumah no, urusin no, anak no. Ya. Enaknya aja. Ya, sudah. Urusin. Tuh, tahu enggak? Lu kenapa sih Mas Jajan? Akibatnya tahu enggak? Saya yang pusing. Tapi kan Susi enggak tahu, bilangnya sih ngomong sama Susi Pujang. Ini perkedel datang lagi ya, jenis satu nih. Tenang. Mas Uu, gimana janji kawinmu Mas dengan Susi? Enggak, mata gue udah tutup. Lu bius. Bius enggak mempan, Jan. Enggak mempan. Benar, dia tidak mempan. Aduh. Mas, mana bukti cintamu, Mas? Tenang, pokoknya cintanya beres. Gue yang punya rumah terus terang udah kayak hansip di sini. Pokoknya Mas, asik ya. Kenapa? Itu tadi siapa sih? Itu yang tukang dagang di kereta api. Oh, dagang kereta api? Iya. Itu kan istrinya Mas Uu, kan? Bukan kembaliannya. Iya. Ngaku dong, Mas. Nanas. Betul. Tanya ya Jajan, tanya. Bukan istrinya Uu. Betul. Tapi siapa dong? Ya baru satu rumah ya weh. Enggak, sebelahnya. Sebelahnya, tapi kadang-kadang pindah lu setan. Gak mau Mas Uu bohongin Susi. Betul, tanya aja Jajan. Kalau Jajan, beres orang. Ya Jajan, kan masih bujangan ya. Iya. Rumahnya ya sendiri. Sendiri rumahnya. Jadi gimana nih Mas hubungan kita? Bukannya hubungan kita perhubungan. Begini aja sekarang rencananya, kalau hubungan kita ingin rapat, beli lem, tempel aja gitu, pet, biar rapat sendiri. Datang lagi kurang ngajar, kurang ya. Mas Jajan, tolongin dong Susi harus gimana, Mas? Jadi ya, Mas. Mas? Ya Allah, gue ingat lagi sama kebo tuh. Mas Jajan, Susi suka deh sama Mas Jajan. Iya, nanti si Uu gimana sih, Uu gimana? Habis Mas Uu udah punya istri gimana lagi Mas? Ya udah deh nanti juga dia bakal kemari. Enggak mau deh, Susi sekarang sayang aja sama Mas Jajan ya. Mau kan? No, tanduknya dua. Apanya yang pakai tanduk, Mas? Begitu gue ada niat gitu, gue dihantem pinggang gue, buat lo. Oke. Dihantem sama siapa, Mas? Coba pikir, Bo. Iya, kebo lagi jalan deh, kemana kau? Kalau gitu, Mas, Mas Jajan, ya? Kebonya ada berapa sih? Satu. Gue satu. Gue dua, gue. Mas, kalau yang satunya kerbonya Susi kan gak apa-apa kan? Mas Jajan mau kan naikin kerbo Susi? Mau kan, Mas? Jawab dong, Mas Jajan. Mas. Bangun. Mas Jajan, ngomong dong. Susi. Iya. Susi. Iya, Mas. Ntar si Uu mau datang lagi. Datang? Iya. Biarin aja, Mas. Yang penting kan Susi sama Mas Jajan. Sekarang gimana? Kalau seandainya si UU datang kemari, nah terus kan Susi sekarang senang sama saya. Nah ini kan jadi bingung. Ya pura-pura aja kita gak ada hubungan apa-apa gitu kan beres, Mas. Si UU kan matanya jeli. Ah bisa aja, Mas. Nanti itu kan bisa diatur kan, Mas? Hah? Bisa diatur. Tapi kebo lagi ya. Ini perasaan kesana lagi aja. Tapi gak usah. Siapa ya di dalam? Siapa, Mas? Siapa di dalam, Mas? Siapa? Aku udah ada pirang kucing gak berbantu. Itu siapa yang di dalam? Aduh. Udah datang kebo datang. Aduh, ini dia nih. Kebo siapa itu, Mas? Ini aku. Gak usah ngomong kebo. Aku ngomong apa, Mas? Dulu juga gak kebo-keboan. Mas Jojon, siapa yang dikatain kebo, Mas? Itu tetangga punya kebo gitu, kebo tanduknya. Mas Jajan saya. Aduh, mati aku. Mas, aku bunuh diri, Mas. Aku mau bunuh diri, Mas. Nggak usah bunuh diri. Kenapa, Mas? Besok juga lu mati. Peluk dong, Susi, Mas. Aduh, mati. Mana pisau, Mas? Pisau mana? Ada sepatu, udah ketok kayak gitu. Kok kerbonya bisa ngomong ya, Mas? Kamu gak usah ngomong apa. Aduh, mati aku, Mas. Kenapa? Aduh, Mas, mana ya? Aku mau biar mau bunuh diri, Mas. Gak usah. Ada jembatan pintu yang jatuh. Ambilin aja, Mas, di dapur. Pura-pura, aku juga takut. Aku takut. Aduh, saya gak mau nolongin. Aduh, Mas, itu siapa, Mas? Itu gak saya pilih. Gak boleh masukin cewek. Kalau ada cewek. Sus. Pacarnya si UU. Aku gak percaya kok dia bilang sumpah, sayang. Sumpah. Dia bilang sayang, saya itu biar jelek-jelek begini. Saya itu istrinya Mas Jajan, sah kawin. Istrinya sejak Majopahit, saya jadi istrinya Mas Jajan. Sembarangan aja lo, zaman Majopahit, gue baru dipikir-pikir lo. Zaman Majopahit lo. Jadi bude istrinya Mas Jajan. Atau bude? Saya itu dari Manado, bukan dari Jawa. Manado, kalau dipanggil bude. Tante. Oh, minta dipanggil tante. Iya, tante. Tapi pantas bude ya, Mas Jajan ya? Kalau Susi sih pantasnya apa, Mas, kalau dipanggil? Non gitu, non. Non ya? Non. Saya, Mas. Mbo. Saya itu Manado loh, Susi. Oh, dari Manado. Manado. Jadi saya harus panggil? Tante. Kenalkan dulu, ini pacarnya. Ah, nggak percaya. Nggak percaya kok pacar peluk-pelukan. Betul ya, Pak? Pacar Mas Jajan enggak ya? Ini kan si UU, kan tahu si UU. Saya di sini gitu. Rumah kita sebagai terminal cinta ya. Enggak, kebetulan dia jalan, ingat ke rumah saya, mampir begitu. Benar kok, Tante. Seandainya Susi cuma peluk-pelukan aja sama Mas Jajan kan enggak apa-apa kan? Ya, cuma peluk-pelukan aja. Ada, Mas. Peluk-pelukan. Siapa peluk-pelukan? Bukan peluk-pelukan, terpeluk. Bukan peluk-peluk, kalau peluk-pelukan kan bohong-bohong. Aku sebagai istri yang gak pernah dipeluk, Mas Jajan. Siapa yang memeluk, begak gue. Mas Jajan juga gitu sih. Kalau sama istri kan harus setia, tunjukkan ke dia. Setia, sayang, dipeluk. Mau tidur dilus-elus, ini enggak. Tidur juga dibelakin sendiri. Mas Jajan gimana, Mas? Betul bukan pacarnya Mas Jajan ya? Sumpah apa? Ya, bukan kok, Tante. Cuman dulu pernah bekas pacarnya Mas Jajan. Ini ngomong terus sih. Cuman gak aja tuh bunuh tante gitu aja. Sebel bener. Kan cuman bekas yang dulu aja waktu 3 bekas tahun yang lalu. Rokokan, bekas kan. Bener pacarnya, Mas. Iya, UU bentar lagi gua udah datang kemari. Bener. Sumpah, bener. Udah, lu satu mobil. Tuh, lihat tuh. Ini lu satu. Lu dua jadi mobil. Salah lu. Mas Jajan, ini siapa? Nih, si UU. Pacarnya siapa? Ya, itu, kan? Udah kerja lu kan mandor kawat ya. Nih, abang lo. Itu kakaknya, Mas. Iya, abang. Bude. Abang. Bude Mas Jajan. Aduh, Bude. Bude laki. Saya itu istrinya Jajan. Lu main sembarangan yang gue bilang. Keb itu. Apa keb? Kebo ya? Salah, emang kebo. Bentar tadi bilang keb. Hei, maksudnya kepiting. Ya, itu bahasa apa tuh? Kepiting. Ya, beneran. Ya. Saya kepiting gini ya. Gua supit loh. Ini si UU. Oh, kalau pacaran jangan di rumah orang ya? Pokoknya beres, Bang. Panggil abang, aduh! Kemarangan aja lu. Itu perempuan, Mas UU. Saya perempuan, panggil abang. Mas Susan, marah dong. Masa dipanggil abang? Kan ada moda sekarang pakai celana. Iya, masa dipanggil abang? Lu lihat dari kaki aja sih, lihat ke atas dong. Kaki emang gua juga repot kalau beliin apa-apa. Kaki saya kenapa? Kenapa? Ukuran 45 lo kan. Masa panggil abang? Tau, lu gak tanto. Punya pikiran. Tanto ke, apa? Ya, tanto. Orang-orang juga samar, kadang-kadang om apa gitu. Panggil om lagi. Iya. Kalau Mas Jajan sama tanto itu cocok kan? Cocok. Cocok. Kalau dilihat. Di Kerawang. Mas UU, kalau pacaran dok jangan di sini. Kenapa? Heh? Ini kan rumah saya. Pacaran dok di mana kek? Saya juga udah ngomong. Di mana, di tempat-tempat tertentu, masa di rumahnya orang? Udah di kontrak. Ya apa sih yang kontrak-kontrak? Itu saya udah ngomong. Dia udah ala gue terlanjur ke teman-teman ini kan nggak apa-apa ya? Begitu. Gitu. Jadi. Ya. Uang kontrak juga sudah diterima sama Mas Jajan ya, Mas UU? Iya. Ya itu lu masih ngomong. Aduh, datang lagi. Udah gua kunciin dari depan emolos dari jendela, kurang ajar. Gimana sih kamu tuh, Fih? Gimana? Bukan, ada ketinggalan sama Jajan. Apa yang ketinggalan? Surat-surat. Emang siapa yang mau beli mobil? Ini Jajan, ini. Mendingan lu matiin aja, gua udah ketahuan deh. Surat apa sih, Jon? Surat apa? Surat apa? Jon, ini siapa lagi datang, Jon? Siapa ini? Tukang pijit. Ini siapa lagi datang? Oh, lu ngomong lu. Ini lu kenapa udah dipindahin juga lu? Mbak, ini suami saya. Hah? Suami saya. Itu yang baju merah perempuan katanya pasalnya ini. Nah, jadi ini waktu katanya. Itu ya. Dulu ya gini ya. Dulu waktu saya ceritanya waktu mau datang ke Jakarta. Wah, susah itu saya hidup saya benar-benar. No. Itu. Mbak, ngomong apa, Mbak? Pakai salah, pakai no saya. Iya Rince, kok panggil Ndok? Nggak inget mukanya kayak si Cahyono gitu loh, Pak. Mbak, namanya siapa sih? Saya ingin tahu. Saya Joyce. Oh, Joyce. Iya. Ini UU tuh suami saya. Oh, suaminya. Saya cari-cari kemana-mana, tahu-tahu ada di rumah sini. Oh, di rumah saya? Iya, yang baju merah katanya nggak punya, katanya pasarnya tuh, Jo. Nah, itu waktunya begini nih ya, itu Rince. Master John. Waktu kita berangkat. Tidak perlu menutup-nutupin perkara ini. Apa perlu? Kamu perlu. Saya perlu kamu. Mas Jajan, kau sudah bilang tidak sama menutupin. Perkara segala sesuatu perkara biarpun ditutupi ya, akan. Ya mau ke rumah RT dulu soalnya nih ngurus-ngurusin surat-surat yang setan gue jadi begini nih gue. Perkara tante, sesuatu kenapa? Tante enggak perlu deh apa itu curiga sama Susi. Nah, sebetulnya nah, itu kan cuman bekas pacar Mas Jajan yang dulu dan sekarang enggak lagi. Susi, kok di belakang ada linggis, tuncup aja ke sini. Ketahuan ya Susi. Mas Jajan. Oh, kenapa? Lu enak ya. Dulu lu waktu berumah tangga sama gua, lu tuh punya apa sih? Lu cuman punya baju satu, celana satu. Hah? Lu ketemu sama gua di gerbong kereta. Lu gua urus, gua kasih mobil, gua kasih PS. Sekarang lu mau pacaran, lu mau belagu ya. Lu keluar dari tukang becak lagi lu sekarang lu. Enak aja. Hah? Ngata-ngatain sama bakal suami gue. Nah, emangnya mau apa kamu? Benar kali itu. Itu apanya? Hah? Jajan. Istrinya. Istrinya? Iya, istrinya. Aduh, sangat sayang sekali lu Mas UU. Yang cocok jadi istrinya justru Susi, bukan gitu. Kurang ajar kamu ya. Nah, lu main pers-persan deh, ketahuan gitu deh. Ayo. Enaknya. Mbak ini, Susi. Mbak. Ini. Susi yang cantik cerita. Susi. Ada apa, Tante? Mbak Susi harus tahu. UU biarpun gitu, biar dia jelek, dia adalah istrinya yang sah. Mbak Susi harus tidak boleh mengganggu ketentraman rumah tangga orang lain. Betul. Jajan adalah suamiku. Betul. Dia tidak boleh diganggu-gugat lagi, biarpun saya jelek ini, saya toh juga istrinya. Tuh. Kalau begitu, tuh. Kamu itu nama tatul aja. Maksudnya membetulkan, mengiyakan Mbak Susi. Iya, Tante. Waspadalah terhadap orang laki-laki. Kalau dilahir laki-laki, waspadalah. Kalau laki-laki itu kumisnya ke depan itu 3-2 anaknya, Mbak Susi. Kalau kumisnya ke samping itu masih bujangan. Nah kalau yang berdiri semua, kenapa? Dari punya cucu kali ya. Mbak Susi harus tahu dong. Iya, Mbak Susi. Tapi apa salahnya kalau kita saling meminta, Tante? Iya, tapi gak boleh dong sudah punya istri, biarpun jelek-jelek jelek itu sudah punya sah sebagai suami istri. Saya biarpun jelek begini kan sah suami istri Mas Jojon. Kita masih ya. Tahu. Iya. Mas Jojon harus jadi, ingat. Jadi Mbak Susi harus gimana, Mas Uu? Jangan. Pulang sana Surabaya. Jan. Eh? Mbak Susi tidak perlu khawatir. Bentar saya carikan jodoh. Kalau Mbak Susi mah betul-betul ingin cari suami yang betul berbahagia, ingin sama, berbahagia sama teman kamu. Iya. Sama teman kamu. Direktur ya. Yang sejajar. Nah, udah mati semua. Temennya Rika direktur mas. Tapi yang enak gini Jan. Kita adu balap jalan. Ngapain? Biarin dia capek duluan mati kan. Oh, kamu jangan begitu. Mas Jojon harus ingat. Sekarang begini, prinsip kamu, bagaimana caranya? Aku udah kebingungan, sini kawan, sana kawan, jadi aku bersandiwara sekarang ini. Nah, kan ngebela si UU, nah. Jadi aku yang ketiban pulung. Nah, Mas Jojon harus ingat, kebahagiaan rumah tangga bukan karena kecantikan seorang istri, kegantengan seorang suami, tidak. Tapi karena timbal balik kasih sayang menyayangi Mas Jojo. Aku kurang gembira gimana sayang sama kamu. Nah, biarpun saya jelek begini, biar jelek begini, tapi kan Mas Jojo cinta sama aku. Cinta di samping sebel, cinta gitu loh sebel. Ya cinta. Nah, apa gunanya wajah cantik tapi kalau hatinya buruk, Mas? Betul. Apa gunanya wajah ganteng kalau hatinya buruk? Betul. Kenapa Mas Jojo nangis? Mas Jojo tidak perlu nangis dalam persoalan ini. Mas Jojo gak usah nangis dalam persoalan ini, Mas. Kita dalam persoalan ini kita sadar, Mas Jojo. Mas Jojo gak perlu nangis, Mas. Jangan nangis, Mas Jojo. Aku pecinta, saya sebagai istri. Aku sadar sekarang mencintai kamu. Iya, Mas. Tapi lu jangan nginjak dong. Ya, sekarang begini aja, Susi. Di Jakarta itu banyak sekali kesulitan, apalagi kamu iya, sebagai perempuan. Jakarta itu betul. Ya. Jalan. Iya, Mas. Kamu harus lihat dulu lelaki yang kayak gimana. Ya. Kita kawinkan Mas Paimo, mau enggak? Siapa? Susi. Iya, Jan. Ingat enggak Paimo? Paimo mana? Paimo itu direktur. Paimo yang mana, Tante? Direktur. Waduh, kaya lu Mas Jojon. Nanti kalau kita Nah, lalu. Paimo, Mas Jojon kok enggak ingat sama Mas Paimo? Susi mau, orangnya ganteng loh, Mas. Tapi Tante, Susi mau, tapi Mas Paimonya mau enggak sama Susi? Oh, dia mau kok. Mau enggak, Jon ya? Mau kayaknya, orang udah begitu kok Paimo juga mesti mau deh. Enggak apa-apa, Mbak Susi. Sekarang kan yang penting jangan lihat mukanya, jangan melihat badannya. Dia orang kaya, Mbak orang Susi. Orang kaya, tapi enggak tua. Dia tuh lemah lembut, jalan juga udah godek gitu tuh. Benar. Mas Jojon, biar godek orang laki-laki lu, Mas, jangan menghina orang laki-laki. Ya, tapi godeknya agak nganggut sedikit gitu, berarti ada tanda tanya deh. Tanda tanya gimana? Ya laki-laki biarpun tua kalau udah begini masih mau aja gitu. Mbak Susi, ya. Dia orang kaya, dia gak punya istri, dia duda. Dia umurnya kira-kira ya bangsa 78 tahun nah, begitu. Nah, itu 78. Orang kaya. 78 tahun. Mau apa-apa. Mana mungkin Susi semuda ini, Tante? Aduh, gampang. Jeki mati. Gak apa-apa, Mbak Susi. Jangan nanti. Kan dia nanti kawin, kedep 3-4 bulan dia udah mati kan dapat hartanya, nah. Mbak Susi. Berarti kan Susi kawin harta kalau gitu. Ini juga salah, setan. Bukan begitu. Gak apa-apa. Sekarang mah begini, Susi. Dipelajari dulu di Jakarta ini kesulitan tuh banyak sekali kalau memang tidak saling bertanya. Untung Anda ini datang kemari, jadi ke keluarga saya di sini. Contohnya nah, kan saya. Saya. Contohnya saya ini. Walaupun tebal-tebal juga ini istri saya. Begitu. Dulu saya belum dapat Mas Jojon ini, kan saya kawin sama yang orang tua dulu, yang tua tuh yang suruh kawin dulu. Nah itu matinya diperintir sama dia. Nah gitu. Begitu. Jadi, baik deh Mas Jojon, Susi nurut apa aja. Pelajari, sesaat ini harus dipelajari yang betul-betul. Ya. Seperti ini kecil-kecil kan dianggap Anda mesti bujangan. Nah kan, buktinya enggak taunya. Enggak taunya kan lihat aja anaknya itu udah berapa justru itu. Empat. Kalau salah-salah mata. Nah, inilah. Bisa apa? Keder. Orang salah mata. Jangan terpengaruh sama rayuan lelaki. Jangan. Nah. Betul. Iya, jangan pernah terpengaruh untuk pokoknya ada rayuan laki-laki begini, ada rayuan begitu-gitu, selidiki dulu. Dia sudah punya istri atau belum, sudah punya anak apa belum, selidiki. Selidiki ke mana? Ke laboratorium. Jajan dulu juga begitu sama saya selidiki dia, katanya mama dia tidak punya istri, nggak punya anak, ternyata dia cuma sendirian ngarit lagi. Nah, saya mau ya masih. Jangan sembarangan lu bilang-bilang gua ngarit anak aja. Nah, bawa apa nih? Ah. Waduh, masakan gua angus. Masak makan dulu ya, Mas ya. Ayo, boleh, makan lagi angus.